السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah dibahas secara rinci tentang makna hikmah. Bahwa hikmah adalah seseorang yang terbimbing di atas kitab wa sunnah, di atas ilmu, di atas qala Allah wa qala Rasul, tidak terbawa emosi, tidak terbawa tarikan-tarikan hawa, dan tidak kemudian dia bersikap dengan sikap-sikap ekstrim yang melampaui batas. Maka hikmah adalah agar kita tetap sabar di atas ilmu. Jangan keluar dari ilmu. Jangan bersikap dengan kebodohan. Jangan bersikap dengan kekasaran. Karena sesungguhnya yang namanya ilmu mengekang seseorang dari tingkah yang bodoh, dari tingkah yang buruk, atau dari ucapan-ucapan yang keluar dari batas-batas kesopanan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka disebutkan oleh Syekh, batas yang kedua atau tingkat yang kedua. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, Allah lanjutkan dengan kalimat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah dengan hikmah, dengan ilmu, wa mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik yang terdiri dari terghib wa tarhib, menyampaikan berita gembira dengan jannah, dengan ampunan Allah, dengan berita-berita gembira yang akan didapat oleh seorang mukmin, dan sebaliknya dengan tarhib, berita-berita yang menakutkan, berita tentang ancaman neraka, tentang kemurkaan Allah, dan tentang keadaan yang merikan nanti yaumul qiyamah. Maka itu terghib wa tarhib, dan itu pun tidak keluar dari hikmah. Kemudian ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah mereka dengan yang lebih baik. Membantah dengan yang lebih baik ketika mereka tidak mengindahkan nasihat, dan mereka memiliki syubhat, mereka memiliki argumen-argumen yang salah, maka tentunya kita harus meluruskan, harus dibantah, tetapi dibantah juga dengan hikmah. Maka kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, qala idfa' billati hiya ahsan, bantahlah, balaslah dengan yang lebih baik. Wala tughallid alaih, jangan kasar pada mereka. Bal tasbir alaih, bahkan engkau sabari mereka. Wala tu'ajjil, dan jangan terburu-buru. Wala tu'annif, jangan bersikap kasar dan berkata dengan kalimat-kalimat yang kasar. Bal tajtahid fi kashfi syubhah, bahkan bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kesamaran-kesamaran tadi, syubhat-syubhat tadi, bahwa ini yang benar, ini yang salah. Wa idahil adillah, menjelaskan dalil-dalilnya. Bil uslubil hasan, dengan cara yang baik, dengan cara yang hasan. Ikhwani fiddina azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Siapa yang lebih kufur dari Fir'aun? Tetapi apa kata Allah pada nabinya Musa alaihis salam? Faqula lahu qullan qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Datangilah dia dan ucapkan qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah ucapan yang lembut kepadanya, barangkali dia mau ingat, barangkali dia mau kembali. Fir'aun, tawgut, yang benar-benar tawgut. Tetapi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk qula lahu qawlan layyinan, ajaklah dia bicara dengan lembut. Barangkali dia mau yatadakkar aw yakhsha. Dan ini barakallahu fikum, hanya karena rahmat Allah lah mereka-mereka bisa bersikap lembut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dari Allah lah engkau wahai Rasul bisa bersikap lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau saja mereka kasar dan keras hati, niscaya manusia akan lari dari kamu. Lihat barakallahu fikum, Rasulullah SAW tidak berdakwah dengan amarah. Rasulullah SAW tidak berdakwah dengan emosi, tetapi justru dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut, bisa bertutur kata yang baik, bisa bersikap dengan sikap yang baik, sehingga mereka mau menerima dakwahmu. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari darimu, akan menjauh. Maka Rasulullah SAW menasehati kita kaum muslimin, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Beritakanlah berita gembira pada manusia, jangan membuat orang lari. Dan ajarkan pada mereka kemudahan, jangan menggambarkan kesusahan. Gambarkan kemudahan, jangan menggambarkan kesusahan. Yassiru, mudah-mudahkanlah. Wala tu'assiru, dan jangan membuat susah. Ya Rasulullah, apa yang wajib atasku dari salat? Salat lima waktu. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa di bulan Ramadhan. Sudah? Sudah. Kecuali kalau engkau mau sukarela. Orang tadi berkata, aku tidak mau yang sukarela. aku mau ngerjakan yang wajib-wajib saja. Beberapa sahabat agak marah, ini orang kurang ajar. Tetapi kata Nabi, biarkan. Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Dia akan selamat kalau konsekuen. Kalau konsekuen mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, selamat dia. Ikhwan ibnina azakumullah, jangan dipaksakan apa yang mereka tidak sanggup. Jangan dipaksakan apa yang mereka tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Adapun yang sukarela, dianjurkan, dianjurkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Karena tidak wajib. Mustahabbat. Ikhwani fiddina azakumullah. Maka kata beliau selanjutnya, fa'ulima bidhalik. Maka diketahui dengan ayat ini, annal uslubul hakim. Bahwa tata cara dakwah yang bijak, yang penuh hikmah, adalah di jalan yang lurus. Berdakwah, hendaklah seorang da'i hakiman selalu di atas hikmah. Dengan apa yang sudah dijelaskan di sesi pertama. Basiran bi uslubiha. Dalam keadaan tahu bagaimana tata cara dakwah yang sunnah. Wala yu'ajjil. Jangan terburu-buru. Wala yu'annif. Jangan mencerca dan mencaci. Bal yad'u bil hikmah. Bahkan ajaklah dengan hikmah. Hiyal maqalul wadih, yaitu ajaklah dengan penjelasan yang gamblang, dengan kata-kata yang mudah dipaham. Al musib lil haq, yang mencocoki kebenaran dalam kitab was sunnah. Bil mau'idhatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Atau kalau perlu dibantah, bantahlah dengan yang baik pula. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan yang lebih baik, yaitu dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan kata-kata yang baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sesungguhnya agama ini sudah berat. Jangan kalian tambah beratnya agama dengan bahasamu. Lihat ucapan bijak dari beliau rahimahullah. Agama ini sudah cukup bagi beberapa manusia terasa berat. Maka jangan ditambah dengan beratnya tata caramu dan bahasamu. Silakan di sebelah sana, jangan sebelah sini. Dengan kata-kata yang kedua, minggir kamu, sebelah sana. Goblok kamu, kenapa enggak di sini? Kira-kira yang diterima yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, barakallahu fikum, orang akan muncul egonya, kurang ajar. Kenapa saya diatur? Tetapi dengan bahasa silahkan. Kita enggak ngatur, tapi diarahkan pada yang baik. Ini barakallahu fikum, maksud saya bahasa. Dan apa yang kata Syekh Al-Albani? Jangan dibikin tambah berat dengan bahasamu. Pakai bahasa yang mudah dipaham, bahasa yang mudah diterima, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sangat jelas. Itu juga termasuk hikmah. Dan tentunya juga dengan kelembutan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, makana rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menjadikannya semakin indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Rasulullah SAW menyatakan demikian. Agar jangan sampai gambaran Islam menjadi jelek hanya karena gaya bahasamu, hanya karena tidak adanya kelembutan padamu dan pada kita. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali jadi indah. Tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek, kasar, tidak bagus, tidak indah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sikap-sikap ekstrim, sikap-sikap kebablasan, sikap-sikap kasar, sikap-sikap yang melampaui batas, ini justru akan menjadikan gambaran Islam menjadi jelek. Padahal Islam begitu indahnya. Padahal Islam begitu sempurnanya. Padahal Islam adalah dinur rahmah. Agama kasih sayang. Agama rahmat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Bahkan sebagian anak-anak muda ketika berdakwah kemudian tidak diterima, mendoakan dengan doa jelek. Semoga dihancurkan. Semoga diruntuhkan. Semoga dilaknat mereka ila akhirih. Ini ada keanehan. Mengapa ada keanehan? Harusnya tujuan dakwah dengan doa itu sama. Seiring sejalan. Kita tanyakan pada mereka, kalian berdakwah, apa yang kalian tuju? Kalau mereka berkata, kami ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kekufuran. Kami ingin menyelamatkan mereka, agar mereka selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Maka kita akan jawab, kalau begitu, doakan mereka dapat hidayah. Mengapa doa kejelekan pada mereka? Ini penguasa durjana harus dihancurkan. Ya Allah, binasakan mereka. Laknatlah mereka. Kamu ingin dipimpin oleh orang yang terlaknat? Mengapa tidak mengucapkan Allahumma hdihim? Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Berilah bimbingan, berilah petunjuk. Karena kita dan seluruh manusia sangat berhajat pada bimbingan hidayah. Sangat membutuhkan bimbingan hidayah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mengisahkan seorang Nabi yang berkata, ya qawmi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Wahai kaumku, mengapa kalian terburu-buru meminta kejelekan sebelum meminta kebaikan? Tidakkah kalian seharusnya minta ampun kepada Allah? La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa? Karena kaumnya selalu berkata, kalau memang benar dakwahmu, coba hujani kami dengan batu. Kalau memang ini hak, coba turunkan adab. Mana adab yang kamu ancam-ancamkan? Mana? Enggak turun sampai sekarang. Astagfirullah. Kata Allah, jangan terburu-buru dengan kejelekan. Mintalah kebaikan. La'allakum turhamun. Ayat lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau yu'ajjilullah lin-nasi syarra isti'jalahum." Kalau saja Allah segerakan dengan kejelekan apa yang mereka minta, maka niscaya laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya akan diselesaikan umur mereka. Binasa mereka, habis mereka. Yani ketika ada seorang kafir yang berkata, ingkana, kalau apa yang dibawa oleh dia adalah hak, fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adabin alim. Ya Allah, Allahumma, ingkana hada huwal haqqu min indik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adabin alim. Ya Allah, kalau memang ini adalah hak, hujani kami dengan batu. Adab kami silakan. Astagfirullah. Mengapa tidak berdoa dengan doa kebaikan? Ya Allah, kalau itu adalah kebenaran, tunjuki kami. Kan semestinya begitu. Ya Allah, kalau memang yang dibawa olehnya adalah hak, tunjuki kami dengan kebaikan. Tetapi kata Allah, memang mereka terburu-buru. Sering manusia terburu-buru, sebagaimana akhir ayatnya Allah katakan, wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu ajul, serba terburu-buru dan pengennya terburu-buru. Baru dakwah sekali, dua kali atau tiga kali, nyatakan ini mereka memang harus diadab. Ya Allah, adablah mereka. Kemudian berdalil dengan Nabi Nuh alaihissalam. Lihat Nabi Nuh, dia berdoa, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka kita jawab pada mereka, Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Kamu baru kemarin. Itu satu. Yang kedua, kita melihat Rasulullah SAW ketika mereka musyrikin mengusirnya, melemparinya dengan batu dan mengatakan dengan julukan-julukan yang jelek kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham, mereka belum mengerti. Ya Allah, aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepadamu. Lihat, ini yang disebut dengan hikmah. Doa dengan dakwahnya sejalan. Doanya mengajak pada kebaikan, doanya pun doa baik. Doanya mengajak mereka untuk selamat dari kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, maka doanya juga, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, berikan hidayah pada mereka, sehingga klop antara usaha dengan doa. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, catatan. Bagaimana cara yang tepat untuk mendakwahkan sunnah kepada orang-orang awam? Mulai dari mana? Mulai dari yang paling mendasar, yaitu hendaklah beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Apakah dikatakan hikmah apabila memberitahu hadis 73 golongan apa ini? Naam, pada saatnya harus disampaikan semua apa yang dalam Quran, semua apa yang dalam sunnah. Tetapi hendaklah pertama kali kewajiban untuk beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, dan juga diiringkan bersamanya, ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan jangan ikuti ajaran yang lain. Bagaimana menyikapi seorang istri yang begitu kecewa dengan orang tuanya, terutama bapaknya, karena sikap orang tua selama ini tidak menafkahi keluarganya, banyak bicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya, karena hal yang terkait dengan mereka berdua, mertua saya, yang masih awam. Ikhwani fillah na'azakumullah. Orang tua ini disikapi secara spesial. Maksudnya spesial, walaupun paling mengerikannya mereka musyrikin misalnya. Apa kata Allah? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak kamu untuk berbuat syirik, jangan turuti keduanya, tetapi kata Allah, pergaulilah di dunia dengan baik. Disuruh sahibhuma fi dunya ma'rufa, yang biasa menyuapinya, suapin dia. Yang biasa menggendongnya ke sana kemari, gendong dia. Dengan terus menasihati dengan baik, dengan bahasa dan tutur kata yang sopan. Dan doakan agar dia mendapatkan hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi yang di bawah itu, kekurangan-kekurangan mereka, sikap-sikap mereka, maka hendaklah berupaya untuk menyabarinya. Barakallahu fikum. Apakah bakti anak itu lebih utama hanya ke orang tua kandungnya? Bagaimana jika dibandingkan dengan mertua? Tergantung laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, lebih kepada suaminya daripada orang tuanya. Kalau laki-laki, lebih ke ibunya, ibu kandungnya, ya, daripada yang lainnya. Ini barakallahu fikum, yang jelas hendaklah kita menghormati mereka sebagai orang tua. Apakah hukum orang tua yang tidak mengurusi anaknya sejak kecil karena bercerai? Di dalam perceraian suami istri yang meninggalkan anak, ada fikihnya tersendiri yang disebut dengan babul hadanah. Babul hadanah adalah bab pemeliharaan anak. Di sana kalau anak itu masih belum mumayyiz, maka dipelihara oleh ibunya yang menyusuinya, membesarkannya, membimbingnya. Tapi ketika dia sudah mumayyiz, dibolehkan dia untuk memilih mau tinggal bersama bapaknya atau tinggal bersama ibunya. Dan yang bertanggung jawab untuk mendidik anak tersebut adalah bapaknya terutama. Mengarahkannya ke pondok yang baik, mengarahkannya untuk belajar ilmu, belajar perkara-perkara yang baik buatnya. Sebagai seorang mahasiswa, apa hukumnya mengikuti himpunan mahasiswa jurusan tiap unit? Barakallahu fikum. Kalau sekedar ta'awun alal birri wa taqwa, tidak mengapa. Artinya apa yang dikerjakan adalah amalan-amalan baik, amalan sosial dan sebagainya, silakan. Tetapi kalau urusannya berkait dengan yang selain kebaikan, misalnya na'udzubillah, perkara-perkara kejelekan atau perkara-perkara yang bertentangan dengan ayat dan hadis, atau berkait dengan urusan hura-hura politik, jangan. Sebaiknya jangan. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya ta'awun untuk menegakkan sosial, silakan. Waktu sholat sunnah syuruq, sholat sunnah ketika matahari sudah terbit, yaitu setelah berdiam di masjid, berzikir, baca Quran, sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti haji atau umrah. Tambah, tambah, tambah. Itu barakallahu fikum, tidak langsung begitu terbit kamu sholat. Itu dilarang. Karena tersyabuh dengan penyembah matahari. Tetapi terbit sampai sepenggalah. Ciri-ciri sepenggalah itu, sinar sudah masuk ke dalam rumahmu atau terlihat di genteng rumahmu. Kalau masih sedikit, gak akan terlihat di sana. Tapi ketika sudah mulai kelihatan cahayanya di atap-atap rumahmu, maka itu berarti sudah tinggi sepenggalah. Maka saat itu waktunya salatul awabin, salatnya orang-orang yang awab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.